Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله akan kita lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarh 50 hadisan min Jawami'il Kalim karya الإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah sudah kita jelaskan insyaallah cukup lengkap biografi tentang As-Sahabil Jalil yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita jelaskan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab ini tentang hadis yang ketiga. Jadi al-hadis ats-tsalits an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bunyal Islamu ala khams, bahwa Islam dibangun di atas lima. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah hambanya dan rasulnya. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan zakat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjul bait, haji ke Baitullah Al-Ka'bah di Makkah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan dan beliau berkata, wal maqsudu tamthilul islami bibunyanihi wa da'aimul bunyani hadhil khams fala yasbutul bunyanu bidunha wa baqiyatu khisalil islami katatimmatil bunyan fa idza faqada minha shay'un naqasal bunyan wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqs dhalik بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين. الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى di sini beliau menjelaskan bahwa dalam hadis ini ada perumpamaan yang dimana al-Islam diperumpamakan seperti bangunan, sedangkan rukun-rukunnya yang lima seperti tiang-tiang bangunan tersebut. Fala yasbutul bunyanu biduniha, tentunya bangunan itu tidak bisa berdiri tanpa tiang-tiangnya. Begitu juga Islam tidak bisa berdiri di dalam kehidupan seseorang tanpa tiang-tiangnya. Tidak bisa untuk dia menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam sedangkan dia tidak melaksanakan sholat misalnya. Dia menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam sedangkan dia tidak menunaikan zakat dan lain-lainnya dari rukun-rukun yang lima. Tidak bisa, roboh Islamnya itu. Dan di sini Ibnu Rajab al-Hanbali juga menjelaskan tentang baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Sedangkan perkara-perkara yang lain selain lima perkara itu hanya penyempurnaan untuk bangunan tersebut. Dalam arti apa? Faidza faqada minha syai'un naqasal bunyan wa huwa qa'imun la yantaqibu bi nafsi dzalik. Tentang perkara-perkara yang lain apabila tidak ada, maka dikatakan bunyannya itu, bangunannya itu naqis, tidak sempurna. Tetapi apakah roboh? Tidak. Ya, sekedar bangunan. Tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak dicat, tidak ada karpetnya. Bangunan, sekedar bangunan. Dan itu juga kurang enak dipandang. Kurang enak dipandang. Jadi yang dimaksud dari perkara-perkara yang lain ya, yang dimaksud dari perkara-perkara yang lain di sini, misalnya dikatakan seperti da'wah ilallah misalnya. Da'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang harus dilaksanakan. Tetapi ini tidak tertulis di dalam hadis ini. Tidak termasuk dari lima tiang-tiang Islam. Nah, si muslim itu yang tidak melaksanakan dakwahnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Islamnya itu naqis. Islamnya itu tidak sempurna. Dan kehidupannya di dalam bahaya. Jadi mudah digoyangkan, atau misalnya dia tidak menuntut ilmu dan lain sebagainya, mudah digoyangkan, mudah terfitnah, mudah untuk dirusak akidahnya. Dan juga apa yang ia laksanakan dari sholatnya, puasanya, zakatnya, dia melaksanakan itu semua tanpa pengetahuan ilmu, tanpa ilmu syariat, hanya ikut-ikutan, itu juga tanda tanya. Jadi bisa jadi itu semua juga tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk dikatakan murtad, tidak. Untuk dikatakan keluar di dalam agama Islam, tidak. Kecuali kalau dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun lima itu dengan disengaja. Walaupun di sini nanti kita akan ketahui ada khilafnya tentang perkara zakat, ya. Misalnya yang meninggalkan zakat, apakah dikatakan dia itu murtad atau tidak? Ada pendapat, bahkan ini diriwayatkan, bahwa ini salah satu riwayat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa dia itu keluar dari dalam agama Islam. Tetapi pendapat al-jumhur tidak. Kecuali kalau dia itu mengingkari adanya zakat di dalam al-Islam. Dia mengatakan tidak ada zakat dalam Islam, itu tidak ada zakat. Sebagaimana murtadin di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa perkara-perkara yang lain selain lima perkara ini termasuk tatimma lil bunyan, penyempurnaan untuk bangunan atau penyempurnaan untuk al-Islam. Faidha faqada minha syai'un naqasa al-bunyan wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqsi dhalik. Apabila jadi perkara-perkara yang lain itu tidak ada, tidak dilaksanakan, dikatakan bunyannya itu, bangunannya itu tetap berdiri, tidak ambruk, tetapi kita jelaskan dalam keadaan bahaya. Bi khilafi naqdi hadhihi da'aimil khams. Tentang menggugurkan lima tiang ini, tentunya dengan otomatis bangunan itu roboh, dalam arti agamanya, agama Islamnya itu musnah. Tentang lima ini, ya, itu perkara yang sudah kita ketahui. Jadi tidak melaksanakan lima dari rukun Islam, tentunya sudah secara otomatis bukan dikatakan muslim. Fa innal islama yazulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi iskal. Hatta Syekh di sini, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menjelaskan, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini menjelaskan bi ghairi iskal. Ya, tidak ada khilafnya, tidak ada iskalnya, tidak ada problemnya, sudah tidak ada pertanyaannya lagi tentang orang yang tidak melaksanakan lima rukun Islam itu, dikatakan agama Islamnya itu roboh. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadatain. Begitu juga agama Islam itu hilang dengan hilangnya dua syahadat. Dengan hilangnya dua syahadat. Wal muradu bi syahadatain al-imanu billahi wa rasulih. Dan yang dimaksud dari dua syahadat di sini adalah al-iman. Bukan hanya saja bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi juga beriman. Beriman tentang apa yang ia syahadatkan itu. Dari dua syahadatnya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad jaa fi riwayatin dzakarahal al-Bukhari mu'allaqan bunyal islamu 'ala khamsin imanun billahi wa rasuli. Ada riwayat yang mu'allaqa, yang sanadnya terputus, tapi jami'ul mu'allaqat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya sudah dilanjutkan. Dalam arti apa? Ada beberapa hadis yang mu'allaqah, yang sanadnya itu putus di Sahih Al-Bukhari, tetapi sudah dilanjutkan, sudah disambung lagi oleh beberapa ulama, dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari. Jadi tidak ada alasan untuk dia menolak hadis-hadis yang mu'allak yang ada di Sahih Bukhari. Hadis ini ada riwayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, Buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas lima, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini riwayat ini dijelaskan juga sebagai tafsir atau syarh atau penjelasan untuk riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Wa dzakara baqiyatul hadis wa fi riwayatin li Muslim, dan juga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Buniyal Islamu ala khamsin ala an yuwahhidallah, bahwa agama Islam itu dibangun di atas lima. Yang pertama, ala an yuwahhidallah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hati-hati dengan perkara-perkara syirik. Jadi perkara-perkara syirik yang besar itu sudah jelas mengeluarkan seorang dari dalam agamanya, dari dalam agama Islam. Sedangkan syirik-syirik yang kecil adalah jalan menuju kepada syirik-syirik yang besar. Syirik kecil, iya syirik kecil, tapi dosanya besar. Dosanya besar, minal kabair. Bahkan di samping itu minal kabair, itu jalan menuju kepada syirik besar. Ini riwayat Muslim, ala an yuwahhidallah. Wa fi riwayatin lahu, ada riwayat juga di Sahih Muslim, bahwa buniyal Islamu ala khamsin ala an ya'ab ala an yu'badallah, ala an yu'badallah wa yukfara bima duna. Al-Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kufur kepada selainnya subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riwayat-riwayat yang menafsirkan atau yang menjelaskan riwayat Abdullah bin Umar ini, apa yang dimaksud dari asyhadatain. Al-muradu bisyhadatain, apa yang dimaksud dari dua syahadat. Jadi bisa kita pahami bahwa Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab di sini menjelaskan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lain. Dari riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lain, ini menunjukkan bahwa beliau ini benar-benar dikatakan hafiz dan benar-benar dikatakan imam. Karena beliau sangat menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan. Kalau kita ini ustaz-ustaz zaman sekarang ini, ulama-ulama zaman sekarang, apalagi dosen-dosen itu yang di kuliah-kuliah, ya insyaallah ada sebagian dari mereka itu yang masyaallah ya, yang alal Quran was sunnah. Jazakumullahu khairan. Tapi ya cukup besar, yang dimana mereka itu menyelisihi Al-Quran was sunnah. Ini hak ya. Misalnya, jadi dikatakan apa? Dikatakan bahwa kita ini harus mendalami syariat. Ini kata-kata yang baik, mendalami syariat. Ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam bisa dikatakan teori-teori yang boleh diobrak-abrik. Ini sudah sesat ini. ayat teori, hadis teori, kemudian diobrak-abrik. Dan ini tugas antum wahai para mahasiswa, ya salam. Lebih dahsyat lagi. Ini yang mereka sampaikan di sebagian kuliah-kuliah kita, di sebagian jami'ah-jami'ah kita. Dan siapa antum dan siapa mereka? Kok berani-beraninya mengobrak-ngabrik firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah? Dan sebelumnya dinyatakan bahwa itu semua teori. Betul, yang namanya teori atau bahasa Arabnya itu nazariyah, teori manusia. Antum mau obrak-abrik, mau antum musnahkan, mau diinjak-injak, mau ditendang, mau diganti dengan teori yang baru, silakan. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata-kata orang yang lain itu bisa diterima dan juga bisa ditolak. Tetapi kalau itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang sahih, itu harus diterima. Tidak ada majal, tidak ada kesempatan, tidak ada pintu, tidak ada jalan untuk menolak itu. Bahkan apabila hadis-hadis itu berkaitan dengan akidah, kemudian ia menolaknya, kufur, keluar dari dalam agama Islam tanpa ia sadari. Sebagian menjelaskan satu hadis dengan kata-katanya yang panjang lebar. Hadisnya tidak ada setengah halaman, seperempat halaman. Kemudian apa yang ia jelaskan dari kata-katanya, 5 halaman. 10 halaman. Dan ini yang mereka minta dari para mahasiswa. Muskilah ini. Si mahasiswa itu tidak mempelajari hadis itu sebelumnya. Tidak mengetahui. Baru pertama kali membaca. Baru pertama kali mendengar. Baru pertama kali memahami. Bahkan tidak hafal. Kok diminta untuk dia menjelaskan? 10 lembar. Atau 15 lembar. Siapa dia? Bisa jatuh di kesalahan yang fatal. Ini cara yang salah. Cara yang salah. Untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2. Itu ditugaskan untuk menulis makalah-makalah. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran wa Sunnah. Disuruh tulis makalah tentang Al-Quran. Tentang ayat-ayat Allah. Tentang hadis-hadis Rasulullah, terus sudah dipelajari atau belum sebelumnya? Kalau ada kesalahan, bukan kesalahan yang biasa, dosa dia. Bahkan akan masuk di dalam pemahamannya, akan masuk di dalam akidahnya. Dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis-hadis Rasulullah dengan pemahaman yang salah. Kemudian dikatakan ini penemuan baru apa? Cari binatang sana di hutan, temuin binatang yang baru. Atau gali bumi, temukan sesuatu yang baru. Tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ingin menemukan pemahaman yang baru, silahkan. Tetapi apakah syarat-syarat ijtihad sudah terpenuhi? Menguasai bahasa Arab dari segala seginya? Mengetahui an-nasikh wal-mansukh dari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah. Mengetahui yang sahih dan juga yang dhaif dari hadis-hadisnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jikalau tidak, jangan dulu. Jadi coba kita perhatikan di sini Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Mana kata-kata beliau, saya ingin tanya. Sedikit yang beliau jelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang lain yang menjelaskan hadithul bab, yang menjelaskan hadis yang ketiga ini. Ini penjelasan yang luar biasa. Ini yang akan diterima oleh fitrah manusia. Ini yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Apabila orang itu menuju kepada jalan ilmu dan juga ingin sampai derajat ulama, silahkan, tetapi dengan jalannya yang benar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, "Wa bihadza yu'lamu annal imana billahi wa rasulihi dakhilun fi dhimnil islam. Nah, ini penjelasan beliau satu baris setengah. Dari sini diketahui bahwa yang namanya iman kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk dari pemahaman al-Islam. Termasuk dari pemahaman syahadatain. Kama sabaqa taqriruhu fil hadits al-madhi, sebagaimana yang kita jelaskan atau sebagaimana yang beliau jelaskan di hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril yang panjang lebar itu. Kemudian di sini juga Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan dan beliau berkata, wa'lam anna hadhihi ad-da'a'im al-khams ba'daha murtabitun bi ba'd. Ada beberapa halaman berikutnya ya. Beberapa halaman berikutnya. Soalnya yang setelah itu sudah kita jelaskan. Sudah kita jelaskan tentang sholat dan lain sebagainya di pertemuan kita ketika kita menjelaskan hadis Jibril. Wa'lam anna hadhihi ad-da'a'im al-khams ba'daha murtabitun bi ba'd. Ketahuilah bahwa lima tiang ini sebagian terkait dengan sebagian yang lain. Kemudian beliau menjelaskan kata-katanya ini dengan riwayat hadis yang dhaif, yang lemah, tetapi maksudnya di sini adalah syarah. Dan di sini juga dinisbatkan terakhir kepada Atha Al-Khurasani. Coba diperhatikan, waruya an Utsman bin Atha Al-Khurasani an abihi, diriwayatkan dari Utsman bin Atha Al-Khurasani dari ayahnya. Siapa ayahnya? Atha Al-Khurasani. Utsman bin Atha Al-Khurasani berarti ayahnya adalah Atha Al-Khurasani. Naam, tetapi siapa Atha Al-Khurasani ini, hadirin yang dirahmati Allah? Atha Al-Khurasani rahimahullahu taala, beliau adalah Atha bin Abi Muslim. Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani, beliau termasuk dari kalangan at-tabi'in yang wafat pada tahun 130-an Hijriah. Jadi abad ke-2, 135 ya. 135 Hijriah pada abad kedua. Ali bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebelumnya ya. Saya ingin menjelaskan bahwa beliau Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali sangat memegang amanah ilmiah. Hadis yang beliau tulis ini, beliau nyatakan bahwa hadis ini dhaif. Tetapi dikatakan bahwa ini adalah kata-kata Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani sebagai penjelasan dari beliau untuk hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini yang kita kaji tentang arkanul Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa dzakarahu Ibnu Abi Hatim qala sa'altu Abi anhu qala hadza haditsun munkarun yuhtamalu anna hadza min kalami Atha Al-Khurasani. Jadi hadis ini munkar sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hatim. Tetapi yuhtamal, kemungkinan bahwa ini adalah kata-kata Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani. Qultu, kemudian Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau berkata, qultu, dan aku berkata, adh-dhahiru annahu min tafsirihi li hadis Ibnu Umar. Jadi secara zahir ya, secara zahir dikatakan bahwa ini adalah dari tafsirnya, dari penjelasannya, dalam arti dari penjelasan Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani li hadis Ibnu Umar untuk hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani min jullati ulama Syam, termasuk dari ulama-ulama Syam yang besar. Ya jangan dikatakan, oh ini kata-kata Atha bin Abi Muslim. Oh iya, kata-kata Atha bin Abi Muslim. Ini alim besar ini. Alim min ulama at-tabi'in. Bukan dalam arti kata-kata Atha terus ditendang. Tidak diterima, tidak bisa seperti itu. Jadi ini cara yang terbaik untuk kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penjelasan para sahabat dan juga dengan penjelasan para tabi'in, suatu yang baik atau tidak. Ini lebih baik, lebih afdal daripada kita memahami hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman alim fulan atau alim alan yang di zaman sekarang dengan pemahaman yang berbeda. Ada satu alim di zaman sekarang memahami hadis Ibnu Umar dengan pemahaman A. Sedangkan ada penjelasan yang lain yang dijelaskan oleh Atha bin Abi Muslim. Mana yang kita terima? Mana yang kita terima? Penjelasan Atha. Beliau termasuk minat tabi'in, termasuk dari kalangan tabi'in, termasuk dari orang-orang yang saleh, dari orang yang bertakwa, yang ilmunya luar biasa, yang diakui oleh umatul Islam, min ahlil hadis dan lain sebagainya. Sedangkan fulan bin fulan yang muncul di zaman sekarang itu siapa? Tidak diketahui. Jadi sini apa penjelasannya hadirin yang dirahmati Allah? Ad-dinu khamsun. La yaqbalu Allahu minhunna syai'an duna syai'. Agama itu ada lima. Dalam arti lima perkara atau lima tiang ya. La yaqbalu Allahu minhunna syai'an duna syai'. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah kita ketahui maknanya ya. Dan juga termasuk dari yang pertama adalah imanun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan juga para rasulnya. Ini termasuk dari yang pertama. Wabil jannati wan nar, dan juga beriman adanya dan kekalnya surga dan juga neraka, termasuk dari yang pertama. Wabil hayati ba'dal maut, dan juga beriman adanya kehidupan di alam al-barzah setelah kematian. Nah, ini semua termasuk dari yang pertama. Tidak bisa dikatakan dia itu bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tetapi mengingkari kehidupan setelah kematian. Tidak bisa. Tiang yang pertama hancur, rubuh. Atau dikatakan dia itu bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh tetapi dia mengatakan dan menyatakan ternyata surga dan neraka tidak kekal dan tidak abadi. Hancur tiang yang pertama. Apabila hancur tiang yang pertama, hancurlah agamanya Islam. Murtad keluar dari dalam agama al-Islam. Hadhihi wahidah. Ini satu tiang atau tiang yang pertama. Yang kedua, wassalawatul khams amududdin. Salat lima waktu adalah tiangnya agama. La yaqbalullahu al-imana illa bis-salah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima iman tanpa salat. Dia bersyahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak salat, imannya tidak diterima. Kalau imannya tidak diterima, agamanya hancur dan musnah. Jadi apa yang dijelaskan apa? Wa'lam anna hadhihi da'aimal khams ba'daha murtabitun bi ba'd. Lima tiang ini sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain, tidak bisa dipisahkan. Waz zakatu tahurun minadh dhunub. Sedangkan yang namanya zakat, ini yang ketiga ya. Zakat adalah pembersih segala dosa. Atau pembersih dosa-dosa yang lain. Nah, di sini tentunya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surah apa? At-taubah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Dengannya kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Jadi yang namanya zakat itu pembersih. Pembersih dari dosa-dosa. Wala yaqbalullahu al-imana wala salata illa bizakat. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima iman dan juga tidak akan menerima salat kecuali dengan zakat. Nah, jadi tidak bisa untuk dia bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan juga mendirikan salat tetapi tidak menunaikan zakat. Itu sesuai dengan penjelasan siapa hadirin yang dirahmati Allah? Sesuai dengan penjelasan At-Tabi'il Jalil yang bernama Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani yang dinukil dan dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian faman fa'ala haula, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga mendirikan salat kemudian menunaikan zakat, tsumma jaa Ramadan fataraka shiyamahu muta'ammidan lam yaqbalillahu minhu al-imana wala salata wala zakat. Kemudian barang siapa yang melakukan tiga perkara itu, beriman kepada Allah dan Rasulnya atau bersyahadat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, datang bulan Ramadan dengan disengaja dia tidak berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripadanya imannya, salatnya dan juga zakatnya berkaitan. Faman fa'ala haula'il arba', barang siapa yang melaksanakan empat perkara tersebut, apa itu? Al-iman, salat, zakat, puasa. Tsumma tayassara lahul hajj, kemudian mudah baginya untuk berhaji. Falam yahuj, tetapi dia tidak berhaji. Walam yusi bihajja, dan dia tidak mewasiatkan, tidak ada wasiat untuk dilaksanakan untuknya haji. Walam yahuj anhu ba'du ahlih, dan tidak ada sebagian dari keluarganya yang berhaji untuknya. Lam yaqbalillahu minhul arba' allati qablaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima empat perkara sebelumnya. Tidak menerima imannya, tidak diterima salatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima puasanya, tidak diterima karena dia meninggalkan hajinya dengan disengaja. Sanggup, mampu untuk berhaji, tetapi nanti. Tunggu dulu. Sampai kapan? Sampai malaikatul maut datang. Dan itu mustahil. Jadi banyak ya, banyak sekali. Jadi orang-orang yang kaya raya, yang sanggup, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu harta yang lebih, tidak dipikirkan hajinya itu. Ada seorang di antara mereka berkata apa? Dia bilang, pertama kita tanya, antum masya Allah, antum punya uang banyak, kenapa enggak haji pak? Bisa haji plus plus plus plus plus tuh bisa bapak, bukan enggak bisa, plus yang 100 tuh bisa, langsung bayar udah, naik haji tanpa antri, hah? Langsung masuk. Begini ya, banyak orang-orang yang haji itu bohong, banyak dari mereka itu yang pendusta. Banyak dari mereka itu yang munafikin. Terus, ya tunggu dulu, saya tidak ingin seperti mereka. Ya betul. Terus ada kaitannya apa dengan tidak haji ini? Ya saya khawatir, kalau saya haji kemudian saya tidak benar lagi. La ilaha illallah. Jangan seperti itu. Yang namanya umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebelum haji Anda meninggal dunia, bisa jadi ketika melaksanakan ibadah haji meninggal dunia, bisa jadi setelah melaksanakan ibadah haji meninggal dunia. Jangan dikatakan saya khawatir setelah haji kemudian saya tidak benar lagi. Tidak bisa seperti itu. Itu angan-angan syaitan wal'iyadzubillah. Jadi harus ia laksanakan apabila ia mampu. Jikalau tidak, perkaranya besar. Perkaranya besar. Sesuai dengan penjelasan Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani, bahwa imannya, sholatnya, zakatnya, puasanya itu semua tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, man lam yuzakki fala salata lahu. Barang siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada salat baginya. Coba berapa banyak hadirin yang dirahmati Allah. Berapa banyak orang-orang yang mendirikan sholat, tetapi mereka tidak menunaikan zakat. Dan mereka gantikan zakat itu dengan pajak. Yang namanya pajak tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Pajak mobil tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Pajak motor, pajak rumah, tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengambil pajak dari itu semua telah memakan harta-harta orang-orang lain dengan cara yang batil. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Tidak ada pajak di dalam Al-Islam. Terus gimana Ustaz? Kalau tidak bayar pajak, STNK tidak bisa perbarui, STNK habis nih, sudah habis STNK. Pak, tolong Pak perpanjang STNK, pajaknya sekian. La ilaha illallah. Antum harus bayar atau tidak? Harus bayar atau tidak? Harus, kalau enggak bisa jalan. Tiba-tiba naik motor, naik mobil, mau kerja, waktu sudah mepet ini. Agak terlambat. Ditilang polisi. Mana STNK-nya? Sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak diperpanjang. Karena pajak haram. Tidak bisa kerja. Masuk kantor polisi bukan masuk ke kantornya untuk bekerja. Betul enggak? Tidak bisa kerja. Yang ustaz juga seperti itu. Jadwal di Masjid Al-Ghifari. Tiba-tiba di Soekarno-Hatta ditilang. Mana STNK-nya Ustaz? Ini, mati. Oh tunggu dulu, urusan panjang lebar sampai Isya. Hilang majelis ta'lim di Masjid Al-Ghifari. Hilang yang namanya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau kita harus membayar. Tetapi, dengan hati yang mengingkari. Ini wajib. Dengan hati yang mengingkari. Karena ini tidak disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Kalau tidak dengan hati yang mengingkari, tidak ada ingkar sama sekali, antum setuju dengan yang namanya pajak. Berarti antum setuju untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat hadirin yang dirahmati Allah. Zakat. Jadi zakat mal, zakat tijarah, zakat binatang ternak, zakat tambang, zakat pertanian, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Itu semua apabila dilaksanakan, apabila dikeluarkan zakatnya itu. Rakyat Indonesia ini rakyat yang makmur, yang sejahtera, yang kaya raya. Muskilannya ini tidak dilaksanakan. Dan juga sangat disayangkan. Karena mayoritas di Indonesia ini muslimin. Dan mayoritas juga berpegangan dengan mazhab Imam Syafi'i. Apakah mazhab Imam Syafi'i itu menjelaskan tentang pajak? Tidak ada penjelasan tentang pajak di mazhab Imam Syafi'i. Yang dijelaskan tentang zakat. Laksanakan zakat ini. Dan ini kewajiban pemerintah, kewajiban pemerintah. Makanya jangan macam-macam. Mau lomba-lomba jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Tunggu dulu ya akhi. Ini tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum memang di salah satu program kampanyenya. Kampanyenya di salah satu programnya apa? Dia akan menunaikan hak zakat di negeri Indonesia ini. Gak bakal dipilih. Kalau seandainya terpilih umurnya tidak panjang. Dia akan menghapus yang namanya pajak. Digantikan dengan zakat. Terpilih umurnya tidak akan panjang. Tetapi jikalau kita selalu menjelaskan dan menjelaskan dan menjelaskan tentang perkara zakat ini. Tentang pahalanya yang besar. Dan juga dosanya apabila ditinggalkan juga besar. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka tidak diterima salatnya. Dan juga apabila kita selalu menjelaskan tentang faedah-faedah dan kebaikan-kebaikan yang akan timbul dari zakat itu, bahwa rakyat setempat akan makmur, akan sejahtera. Insyaallah biiznillah akan terlaksana. Tetapi tidak ada penyampaian seperti itu. Jarang sekali untuk kita menjelaskan di masjid-masjid atau di ma'ahad-ma'ahad atau di pertemuan-pertemuan atau di kampus-kampus tentang perkara zakat ini. Padahal ini perkara yang amat sangat penting, salah satu rukun dari arkan al-Islam. Ayat yang kita baca tadi, khudz min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka sedekahkan, dalam arti zakat. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa hadirin yang dirahmati Allah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah tentunya pada saat itu beliau pemimpin, betul enggak? Beliau pemimpin. Beliau mengambil sebagian harta zakat dari umatul Islam. Ah, begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Begitu juga Umar bin Khattab dan lain sebagainya dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dilaksanakan yang seperti ini. Karena di samping itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk antum, wahai wali kota, wahai gubernur, wahai presiden. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua. Hendaklah kalian mengambil sebagian dari harta rakyat, zakat mereka, wajib. Dan maslahatnya kembali ke siapa? Maslahatnya kembali kepada rakyat setempat. Di samping semuanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perkara yang harus kita fahami dengan benar hadirin yang dirahmati Allah. Dan juga di sini ada penjelasan bahwa barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dengan disengaja, maka dikatakan di sini bahwa dia tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dia tidak akan dipuji dan juga tidak akan dibanggakan fil mala'il a'la, tempat-tempat yang tinggi. Begitu juga tidak akan disanjung di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak dikenal. Dia itu tidak dikenal oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Tidak dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Bukan tempatnya untuk kita, untuk dia itu berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada wal iyadu billah, tidak. Tempatnya itu wal iyadu billah bersama ahli maksiat, bersama orang-orang munafikin, bersama orang-orang yang mengingkari, bersama orang-orang yang berdosa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, akan saya singkat ya dengan bahasa Indonesia langsung, bahwa dari sini juga kita fahami bahwa melaksanakan sebagian maksiat yang mengurangi iman seseorang, itu akan menjadi penghalang untuk diterimanya sebagian ketaatan. Jadi melaksanakan maksiat, ya, melaksanakan maksiat itu sebagai penghalang untuk diterimanya amal soleh dia. Seperti apa hadirin yang dirahmati Allah? Walau kana min ba'di arkan Islam, walaupun amal soleh itu termasuk dari rukun-rukun Islam. Seperti apa? Seperti sholat. Hadis ini Rasulullah menjelaskan apa? Di salah satu hadisnya yang sahih, atau di salah satu hadisnya yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man syaribal khamra lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina yauma. Barang siapa yang meminum khamr, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat daripadanya selama 40 hari. Dalam arti apa? Dia bermaksiat minum khamr, di samping minum khamr masih mendirikan salat. Ada gak? Pemabuk tapi sholat. Ya sholatnya di rumah dia tuh. Pemabuk tetapi masih mendirikan sholat. Nah, karena mabuknya ini, karena maksiatnya ini, sholatnya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga contohnya, contoh lagi hadis yang lain. Yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu shalah 40 yawma. Barang siapa yang mendatangi arraf, peramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia percaya atas apa yang disampaikan oleh peramal itu, oleh dukun itu, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 yawma, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripadanya salat selama 40 hari. Salatnya tidak diterima. Berapa banyak dari orang-orang Muslim di Indonesia ini yang dimana mereka mendirikan sholat tetapi masih percaya dengan dukun, mendatangi peramal, nonton TV, menyaksikan aksi-aksi tersebut, kemudian dia percaya si peramal yang di TV dipercayai, habis sholat isya, isyanya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini harus kita pahami dengan benar yang namanya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikatakan bunyal islamu ala khamsin. Nah, di SD juga anak tayang SD hafal bunyal islam ala khams. Tapi fahami. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kalian tidak akan mendapatkan pemahaman itu kecuali di Masjid Al-Ghifari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan dari apa yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan juga apa yang kita pahami pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.